Ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia, ada Simpatik Shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Yupala. Terima kasih. Rauno mesane aku si dewae. Ngapo ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam ini. Kang kaki saksiku. kita foto dulu ya.